Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat yang tiada terhingga. Satu di antara nikmat yang hari ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya kita diberi kekuatan untuk hadir di dalam majlis ini. Kita diberi kesehatan sehingga bisa memanfaatkan nikmat sehat ini di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan tentu aktivitas kita ini merupakan satu bentuk taqarrub illallah, upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilm. Pada kesempatan pagi hari ini, pembicaraan kita berkenaan dengan masalah sunnah berkaitan dengan hal-hal yang telah diperintahkan, dicontohkan atau disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa-apa yang telah diamalkan, diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya sebagai seorang muslim wajib hukumnya berpegang kepada Al-Qur'an, berpegang kepada as-sunnah. Wajib bagi seorang muslim untuk menjadikan Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Wajib menjadi pegangan hidup di dalam segenap aspek kehidupannya. Karena sesungguhnya ketika seorang muslim berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Artinya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana pemahaman para salaf terdahulu, para ulama salaf dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Maka kita akan dapati keutamaan-keutamaan di dalamnya. As-Sunnah itu sendiri secara lughah artinya at-tariqatul maslukah wal mu'tadah fil hayat, yaitu cara yang ditempuh, cara yang dijalani, dan merupakan satu kebiasaan di dalam hidup. Ini terkait pengertian as-sunnah secara bahasa. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terkait dengan penjelasan as-sunnah secara bahasa. Dan hal ini didasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhain, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan yang lain oleh At-Tirmidzi dan yang selainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak mencintai, barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdi." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Di dalam hadis tersebut terkandung kata sunnah yang secara bahasa maknanya adalah satu jalan, satu tariqah, satu cara yang ditempuh, dan cara itu merupakan satu kebiasaan di dalam kehidupan. Ini sunnah. Wa fil istilah, adapun pengertian sunnah secara istilah, disebutkan hiya ma fara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'lin aw taqriri mimma yuradu bihi tashri' lil ummah. Yang dimaksud dengan as-sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam bentuk qaul, ucapan, ataupun dalam bentuk fi'il, perbuatan, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau takrir, atau dalam bentuk takrir diamnya atau persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan beliau, dan dari apa-apa yang dimaksudkan oleh syariat bagi umat ini, maka itulah yang disebut dengan as-sunnah. Berbeda dengan pemahaman as-sunnah di kalangan para fuqaha, di mana as-sunnah ada hukum yang sifatnya wajib, hukum sunnah. Yang makna sunnah di sini adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak, menjadikan dosa bagi orang yang tidak melakukannya. Maka yang dimaksud pengertian as-sunnah yang akan kita bicarakan adalah as-sunnah yang terkait dengan hal-hal apa-apa yang telah diperbuat, dikerjakan, disetujui, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang namanya as-sunnah merupakan bahagian daripada wahyu itu sendiri. Makanya Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan as-sunnah min adz-dzikri wa hiya mahfuzah ila yaumil qiyamah. Sunnah ini bahagian daripada azhar. Maksudnya adalah bahagian daripada apa yang telah diwahyukan. Kalau Al-Quran disebut juga Al-Zikr, artinya Al-Quran adalah sesuatu yang telah diwahyukan melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula As-Sunnah adalah sesuatu yang termasuk Al-Zikr, Al-Zikr yang juga keadaannya mahfudzah, dijaga keberlangsungannya, keotentikannya, keasliannya, nilai-nilainya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga yaumil qiyamah. Maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat surat An-Nahl ayat ke-44 ya. Atau surat enggak disebutkan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr. Al-dzikr di sini meliputi kepada tidak hanya kepada Al-Qur'an, tetapi juga meliputi as-sunnah itu sendiri. Wa inna lahu lhafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ini terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana as-sunnah adalah merupakan sesuatu yang terjaga, terpelihara. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun, dalam surat Al-Hijr ayat 9. Surat Al-Hijr ayat 9. Menunjukkan bahwasannya az-zikr di sini tidak semata meliputi Al-Qur'an, tetapi juga meliputi tentang as-sunnah an-nabawiyyah as-syarifah. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm, atau yang kita kenal dengan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Beliau Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan bahwasannya yang dimaksud adz-dzikr di dalam surat Al-Hijr juga meliputi as-sunnah. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan tuntunan wahyu. Apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdasarkan tuntunan wahyu. Hal ini disebutkan dalam surat An-Najm, surat An-Najm ayat ketiga dan empat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu, dan tiadalah ia berbicara, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara anil hawa, atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara atas dasar wahyu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka as-sunnah pun termasuk dari apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya, kami yang akan memelihara, sehingga Al-Quran dan demikian juga as-sunnah adalah dua hal yang tetap terjaga kemurniannya, tetap terjaga keautentikannya, dan ini bahagian dari wahyu yang disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah oleh kalian. Dan apa yang dicegah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kalian, fantahu, maka hendaklah kalian mencegahnya, tidak mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk al-qaul, ucapan, fi'il, tasrir, ini merupakan sesuatu yang didasarkan atas bimbingan wahyu. Maka yang dimaksud dengan al-zikr tidak semata-mata Al-Quran, tetapi juga meliputi as-sunnah itu sendiri. Dari sinilah kita memahami bahwasannya kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan, diteladankan, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, di mana kita diperintahkan untuk mengikutinya, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka itulah aku. Yang dimaksud ikuti aku, yaitu ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian, dan dosa-dosa kalian akan dihapuskan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini kita dapati perintah untuk mengikuti apa yang sudah diperbuat, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain itu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, contoh teladan dari berbagai sisi kehidupan, contoh teladan di dalam kehidupan berkeluarga, contoh teladan di dalam kehidupan bermasyarakat, contoh teladan di dalam kehidupan individu per individu, contoh teladan bagaimana menyayangi fakir miskin dan yang lainnya. Semuanya ada keteladanan tersebut, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kehidupannya. Dalam surat Thaha disebutkan, surat Thaha ayat ke-123, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa, maka barang siapa yang mengikuti hudaya, yaitu petunjuk, fala yadillu, maka ia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Ini terkait dengan orang yang mengikuti tuntunan, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang dimaksud dengan fala yadillu wala yashqa, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah, maka ia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan di akhirat nanti. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa, ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang mempelajari kitabullah, meliputi pula mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian ia mengikutinya, maka hadahullah minadh-dhalalah fid dunya, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya, dia tidak akan tersesat ketika di dunia, dan dia akan terjaga pada hari kiamat nanti, pada yaumil hisab, dari su'ul hisab, dari jeleknya atau dari kejelekan saat menghadapi hari hisab itu nanti. Maka di sini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyebutkan pula bahwasannya dulu dari kalangan para ulama kita, mereka berpesan, berwasiat kepada kita. Apa itu wasiatnya? Al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Al-i'tisam, berpegang teguh kepada as-sunnah, najatun. Itu merupakan satu bentuk keselamatan. Sehingga dari sini kita dapati pentingnya kita berpegang teguh kepada as-sunnah Nabi alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menaati Allah, menaati Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Imran ayat ke-103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Oleh Al-Imam Al-Karmani rahimahullah, ketika menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, disebutkan al-muradu bihabli, yang dimaksud dengan bilhabli, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Yang dimaksud dengan bilhabli, tali, yaitu al-kitabu wa sunnah. Yaitu al-kitab wa sunnah. Dan pendapat-pendapat para a'immah yang lainnya, di mana mereka memerintahkan ataupun membimbing kita untuk senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para a'immah yang lainnya sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau mengatakan, qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisami birrisalah. Kaidah yang memberikan manfaat di dalam wajibnya berpegang teguh kepada risalah. Wa bayan, dan penjelasan, anna sa'adah wal huda fi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kebahagiaan itu dan hidayah petunjuk itu bisa diraih oleh orang-orang yang mengikuti ittiba' kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna ad-dhalala was-syaqa, adapun kesesatan dan kebinasaan, fi mukhalafati, yaitu akan terjadi pada orang-orang yang menyelisihinya. Akan terjadi kepada orang-orang yang menyelisihinya, yaitu menyelisihi apa yang telah dinyatakan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Qila, para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man afani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia masuk ke dalam jannah, dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sesuai dengan dijelaskan oleh para a'immah, termasuk diantaranya sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasannya as-sa'adah, kebahagiaan itu bisa diraih, kebahagiaan serta hidayah, petunjuk bisa diraih bagi orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesesatan, kemudian kebinasaan, ya, maka akan diraih oleh orang-orang yang menyelisihi dari apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang yang ia berpegang teguh kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pun menyebutkan, wa hajatul 'abdi ila risalati 'azamu bikatsir min hajatil marid ila tib. Kebutuhan seorang hamba terhadap risalah itu lebih besar, lebih sangat membutuhkan, lebih banyak ia membutuhkan daripada kebutuhan seorang yang sakit terhadap dokternya. Fa inna akhira ma yuqaddaru bi'adami tabib, karena sesungguhnya akhir daripada perjalanan orang yang sakit ketika ia ditakdirkan tidak mendapatkan seorang dokter. Apa itu mautul adam? Tubuhnya mati. Itu maksimal sudah. Orang yang sakit ketika ia tidak mendapatkan pertolongan dari dokter ataupun ahli kesehatan, maksimalnya mautul abdan, tubuhnya kan mati sudah, tidak bernyawa. Tetapi sebaliknya, wa amma idza lam yahsul 'abdin nur an-nur risalah wa hayatuha mata qalba. Mata qalbihi mautan la yurjal haya ma'ahu abadan. Aw saqi shaqawatan la sa'ada ma'aha abadan. Akan tetapi apabila orang tersebut, hamba tersebut, dia tidak mendapatkan risalah, tidak mendapatkan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, maka yang akan mati adalah hatinya. Yang akan mati adalah hatinya. Dan ketika kematian itu benar-benar terjadi pada hatinya, maka tidak ada lagi yang diharapkan dari kehidupan dirinya selama-lamanya. Apalagi yang diharap? Manusia sudah mati hatinya. Dinasehati untuk benar, berjalan di atas kebenaran, kan tidak bisa. Dinasehati untuk berbuat baik, tidak akan bisa. Dinasehati untuk menyayangi fakir miskin, tidak akan bisa. Dinasehati untuk berbagai macam kebaikan, tidak bisa. Hati sudah mati. Apa yang diharapkan dari seseorang yang sehat badannya tapi hatinya sudah mati? Kekufuran demi kekufuran yang dia lakukan, kebejatan demi kebejatan yang akan dia lakukan. Ini terkait dengan keadaan manusia. Kalau mati badan sudah selesai, dikubur selesai, tidak ada urusan. Kalau mati hati, hatinya mati. Ya. Ini keadaan manusia. Ya. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ia tidak akan diharapkan lagi hidup bersamanya selama-lamanya. Ia akan menemukan satu bentuk kebinasaan. La sa'ada ma'aha abadan, tidak akan ia dapatkan kebahagiaan selama-lamanya ketika hati itu sudah mati. Qala fala illa bitta'ir rasul. Maka tidak akan ada keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan illa bitta'ir rasul, kecuali dengan mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menekankan di sini tentang pentingnya mengikuti risalah, pentingnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ikhwafidin a'azakumullah, ada beberapa keterangan yang telah kita dapatkan tadi. Maka kita akan dapati betapa pentingnya kita bergantung kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, oleh Al-Imam Malik, ya, dari Imam Malik yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Imam Malik, disebutkan bahwasanya as-sunnatu safinatun, as-sunnatu safinatun nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. As-sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaiki perahu tersebut, faqad naja, ia akan selamat. Dan barang siapa yang enggan untuk naik, tinggal, tidak mau naik, maka ia akan tenggelam. Itu pengibaratan yang disampaikan oleh para a'immah kita. Kemudian juga disebutkan oleh Abdullah ibn Utsaimin ibn Mas'ud rahimahullah, innaka lan tukhfi'a at-tariqa ma dumta 'ala al-athar. Sesungguhnya kau sekali-kali tidak akan salah menempuh satu jalan selama engkau berpegang kepada al-athar. Ini menunjukkan bahwasannya berpegang kepada as-sunnah merupakan jalan keselamatan. Dan inilah keutamaan dari kita berpegang teguh kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ibn azakullah, kita sangat memerlukan sekali, membutuhkan sekali terhadap apa yang telah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bimbingan. Dalam sebuah riwayat, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, datang tiga orang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian diberitahukan kepada mereka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dan begini di dalam ibadahnya, maka mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi saya ini dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apalah arti keadaan saya ini dibandingkan dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang telah diampuni dosanya, dosa-dosa yang akan datang maupun dosa-dosa yang telah lalu. Sudah diampuni dosa-dosa yang akan datang dan yang telah lalu, tapi ibadahnya seperti itu. Sehingga mereka bertanya, wa aina nahnu min nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya kita ini dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka salah seorang mengatakan, ama ana fa inni usalli al-lail abadan. Maka saya akan sholat terus selama-lamanya, sholat malam terus selama-lamanya. Satu orang lagi mengatakan, ana asumud dahar wala ufir. Saya akan puasa terus-menerus dan tidak akan buka. Kemudian yang seorang lagi menyatakan, atarilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Ini tiga orang yang setelah diberitahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Artinya keadaan mereka bertiga ini sedemikian tidak berarti kalau dibandingkan dengan keadaan Nabi yang ibadahnya sedemikian rajin. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tapi ibadahnya seperti itu. Apa artinya kita-kitaan ini kalau dibandingkan dengan keadaan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka salah seorang mereka mengatakan, kalau begitu saya mau sholat malam terus selama-lamanya. Kalau begitu saya akan berpuasa terus, tidak berbuka. Kalau begitu saya akan tinggalkan wanita, tidak mau menikah selama-lamanya, dalam rangka untuk supaya ibadahnya tidak diganggu. Fajar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan bertanya kepada ketiga orang tersebut, antumul ladzi qultum kadza, apakah kalian yang mengucapkan demikian dan demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi ini la akhsyakum lillah. Adapun demi Allah, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lahu, dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Lakinni, akan tetapi meskipun saya ini orang yang paling takut kepada Allah, meskipun saya ini orang yang paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian, akan tetapi asumu uftir, saya berpuasa, saya pun berbuka. Wa usalli wa warqud, aku sholat, aku pun tidur. Tidak sholat terus, tidak berjaga terus tiap malam, tapi aku pun tidur. Wa tazawwajun nisa, aku pun menikahi wanita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Maknanya peristiwa ini, inginnya seseorang itu bersemangat beribadah, tetapi karena terlalu bersemangat tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan bagaimana ibadah yang benar itu. Semangat boleh, tetapi ada ketentuan-ketentuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada tiga orang ini bahwasanya boleh beribadah, rajin ibadah boleh, tapi dalam hal-hal tertentu harus diperhatikan. Apa? Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, tapi beliau pun berbuka. Karena berbuka itu pun bahagian dari sunnah. Kan begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, tapi beliau pun kemudian tidur di malam hari. Karena tidur di malam hari itu pun bagian dari sunnah. Mengistirahatkan tubuh adalah memberi hak kepada tubuh kita untuk istirahat, itu bagian dari sunnah. Demikian juga orang tidak mau menikahi wanita, karena menikahi wanita pun itu bagian dari sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman rabi an sunnati falaysa minni," barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan. Ini terkait dengan amalan-amalan yang di situ sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Nampaknya orang itu giat ibadahnya, padahal belum tentu. Kalau kita mengingat perjalanan di dalam tumbuh kembangnya pemahaman khawarij, Pemahaman Khawarij adalah faham yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Pemahaman Khawarij adalah pemahaman yang menghalalkan untuk mengangkat senjata memberontak terhadap penguasa. Dan termasuk dari pemahaman Khawarij, yaitu suka mencela penguasa. Maka kalau kita mempelajari tumbuh kembang sejarah perkembangan Khawarij, kita akan dapati sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi perkampungan Harura, perkampungan yang ditepati oleh orang-orang Khawarij. Mereka ribuan tinggal di sana. Ribuan perkampungan tersebut dihuni oleh orang-orang Khawarij, ribuan jumlahnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu datang, radhiyallahu anhu datang ke sana dalam rangka untuk iqamatul hajj, dalam rangka untuk menasihati mereka agar mereka rujuk kembali kepada Allah Rasulnya. Diceritakan keadaan mereka. Keadaan mereka jidatnya hitam. Keadaan mereka wajahnya pucat karena begadang terus. Begadangnya karena salat malam terus. Bukan ronda. Ya. Karena salat malam terus. Kemudian tubuh mereka kurus karena puasa terus. Kalau dilihat zahir mereka ini ahli ibadah, tapi ternyata disesatkan, sesat mereka. Sesat mereka. Kenapa tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang lain, bahkan mereka memberontak kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kepada khalifah. Ini kaum Khawarij. Sama seperti keadaan orang-orang Khawarij pada zaman sekarang. Masyarakat mengenalnya, oh dia itu baik, dia itu suka taklim, dia itu rajin ibadahnya. Tiba-tiba dijemput sama Densus. Ya kan? Kan sama seperti zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika sudah didatangi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebahagian kemudian rujuk, bertaubat. Sebahagian lagi kemudian diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kan sama kan? Dulu diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengerahkan pasukan serang kampung Harura. Kan begitu. Karena mereka memberontak, membuat keonaran, kerusuhan. Zaman sekarang kan begitu juga. Ya. Serang. Kalau di poso, serang tanah runtuh. Pernah ya dari yang kumposo? Tanah runtuh itu markasnya kaum teroris Khawarij. Diserang sama pihak yang berwajib. Serang tanah runtuh. Sehingga sebagian mereka akhirnya apa? Lari ke gunung, ya. Ke gunung Taman Jeka, ke Gunung Biru, Santoso, Dayengkoro dan lain-lainnya pada sembunyi di sana. Hampir sama kan? Ini kalau dilihat masyarakat akan menilai dia itu mengajarkan Islam juga kan gitu. Dia juga mengajarkan Al-Quran juga. Kan begitu. Tapi beda pemahamannya. Beda pemahamannya. Dulu orang-orang Khawarij yang di kampung Harura, sekian ribu mereka, jumlahnya yang ribuan itu, tidak ada satu orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut di situ. Satu orang sahabat saja tidak ada yang ikut di situ. Itu menunjukkan apa? Tidak ada ulamanya. Orang-orang jahil semua. Sufahau ahlam, kata Nabi SAW. Mereka itu orang-orang yang dangkal doh terhadap agama. Sama seperti kaum teroris sekarang. Tidak ada ulama yang membenarkan tindakan-tindakan mereka. Tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasannya berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang mesti, harus. Dan apa diungkapkan tadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim terkait dengan keadaan sahabat yang ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu, kemudian ingin begini, ingin begini, ingin begini, yang intinya itu ada sesuatu yang gulu, ekstrim. Kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diluruskan. Kalau kamu berpuasa, ya berbuka juga. Kalau kamu selama malam, ya diselingi tidur juga. Kalau kamu ya, hidup, jangan membujang terus. Menikah juga. Dan semuanya itu, tidur, berbuka, menikah, itu adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sehingga sikap-sikap gulu, sikap-sikap ekstrim, itu bukan ajaran dari Islam. Jangan kalian bersikap ekstrim, bersikap gulu di dalam agama kalian. Sehingga ketika kita berpegang teguh kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapati keutamaan-keutamaan yang sedemikian banyak. Di antara bentuk keutamaan tersebut, manakala kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan terbimbing hidupnya. Kita akan terbimbing hidupnya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, hadis dari Abu Al-Sardad bin Auf radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Al-Sardad bin Auf radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyebutkan, "Innallaha tabbal ihsana 'ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik terhadap atau kepada segala sesuatu. Perhatikanlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Inna Allah kataba al-ihsan. Kalimat kataba, kata Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala, maknanya adalah aujaba. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk apa? Al-ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Kepada segala sesuatu. Tidak hanya berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, tidak hanya berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi berbuat baik kepada semua orang, semua kalangan, termasuk diantaranya berbuat baik kepada hewan. Karena hadis ini kelanjutannya, fa'idha qattaltum fa'ahsinu al-qislah. Apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang paling baik. Perbaiki cara membunuh kalian. Maka di dalam peperangan, di dalam Islam, tidak boleh kan seseorang membunuh dengan mencincang-cincang, mutilasi. Tidak boleh. Perang, ditembak, tembak sudah. Demikian juga dalam kisah, dipenggal-penggal. Pedangnya yang selain tajam. Jangan pedangnya satu kali mentar, dua kali mentar, tiga kesakitan duluan. Begitu juga, jangankan untuk kisos, untuk menyembelih ayam saja, pisaunya harus tajam. Jangan digorok nanti ternyata pisaunya seperti gergaji. Tidak boleh yang seperti ini. Karena apa? Karena inna allaha katabal ihsan ala kulli syaih. Hendaklah kalian wajib berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada hewan. Kalau kalian nangkap tikus dengan lem, kan begitu. Jangan sampai tikus itu terus-terusan tersangkut di lem itu. Kalau kalian tahu, segera buruk. Karena memang tikus termasuk binatang yang merusak. Hama. Bunuh sepatnya. Jangan sampai tersiksa. Atau jangan lemnya kemudian dilipat, kemudian kalian buang ke sungai. Sementara tikusnya belum mati. Ini namanya berbuat zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ. Islam mengatur sampai ke situ. Ya. Ini pentingnya bimbingan Islam. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzabhtu fa ahsinu adzbaha." Apabila kalian menyembelih, maka perbaiki, gunakan cara-cara yang paling baik di dalam menyembelih itu. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Pertajam mata pisaunya itu. Tajamkan mata pisaunya itu. Wal yurih dhabihatahu. Dan biarkan hewan sembelihanmu itu kemudian mati dalam keadaan secepatnya. Ini tuntunan Islam. Maka jangankan terhadap sesama manusia untuk berbuat baik, kepada hewan saja Islam menuntunkan untuk berbuat baik. Maka apabila ada orang yang kemudian dalam kisah hadis yang sahih, ada salah satu wanita dari para pelacur Bani Israel yang menolong anjing, dia membuka sepatunya, kemudian menciduk air, kemudian memberi minum kepada anjing yang kehausan, yang hampir mati karenanya. Kemudian diberi minum. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Maka Allah berterima kasih kepada salah satu kepada orang tersebut. Faghufirolaha bihi. Maka pelacur itu pun diampuninya. Kemudian ada riwayat yang lain yang kemudian di ujung hadis itu disebutkan, fasyakarallahu faghfaralahu. Yaitu seorang laki yang menolong anjing yang juga kehausan, kemudian diberi minum sehingga anjing itu kemudian hidup kembali. Anjing dengan tetes, dua tetes air yang kita berikan kepada anjing yang akan mati karena kehausan, kemudian ia menjadi segar kembali. Allah berterima kasih pada orang tersebut, kepada laki-laki tersebut, dan dosa-dosa laki-laki itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain, acur itu pun kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu zina itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. tak karena keikhlasan ingin menolong anjing yang kehausan, tapi karena kemudian ingin membantu menolong anjing itu sehingga kemudian tidak kehausan dan kemudian bisa hidup kembali, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita pelacur tersebut. Dan sebaliknya dalam hadis yang sahih disebutkan bagaimana seorang wanita yang kemudian dia masuk ke dalam neraka, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirrah. Ya, ada seorang wanita yang masuk dalam neraka dengan sebab seekor kucing. Kenapa? Karena kucing tersebut ia ikat. Kucing tersebut ia penjara. Kerangkeng, di kerangkeng kucing tersebut. Sehingga sementara ia tidak memberi makan kucing tersebut. Dan kucing tersebut tidak bisa mencari makan untuk dirinya. Kemudian kucing itu mati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirrah. Maka wanita masuk ke neraka dengan sebab karena kucing. Ini menunjukkan bagaimana Islam. Ya. Karena apa? Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai'. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang penuh rahmah. Agama yang penuh rahmah. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengungkapkan manakala kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan temukan bagaimana Islam itu sedemikian besar mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Kita sering dituduh radikal. Kita sering dituduh, dicurigai teroris misalnya. Padahal jauh panggang dari api. Tuduhan hanyalah tuduhan. Karena apa? Karena ketika kita berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tuntunan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, berdasar tuntunan salafus saleh, maka apa yang kita pahami dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dalam sebuah hadis, bagaimana kita diajarkan di dalam sunnah untuk menjaga darah, kehormatan, harta kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila yaumi talqauna rabbakum. Maka sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta-harta kalian adalah sesuatu yang haram. Tidak boleh dirampas, tidak boleh kehormatannya dirobek-robek. Tidak boleh kemudian darahnya ditumpahkan tanpa hak. Sebagaimana haramnya pada hari ini, pada bulan ini, di negeri ini, sampai hari perjumpaan dengan Rabb kalian. Maka darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin tidak boleh kemudian untuk dirobek-robek. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Demikian juga kehormatan tidak boleh dicabik-cabik. Kehormatan kaum muslimin. Tidak boleh juga harta-harta kaum muslimin diambil secara paksa. Kaum teroris, Khawarij tidak memperhatikan yang demikian. Mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Nembak sana, nembak sini, ngebom sana, ngebom sini. Kan begitu. Peristiwa 16 Januari 2016 di Jalan Tamrin menembaki polisi yang tidak bersenjata, menembaki orang-orang sipil yang tidak siap untuk bertempur. Yang seperti ini katanya mujahid. Mujahat nih. Mujahat namanya. Yang seperti ini adalah kejahatan, kriminal. Ini mereka telah menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka telah merobek-robek kehormatan kaum muslimin. Sehingga kemudian dengan aksi-aksi mereka, yang namanya teror, timbul ketakutan di mana-mana. Iya. Anda merasakan takut tidak setelah ada teroris-teroris itu? Hah? Ketakutannya ini menyebar. Ya. Mau taklim di sana, orang bilang hati-hati itu teroris. Takut kan? Takut. Khawatir. Yang khawatir bukan kita saja, tapi orang kaum muslimin juga. Kamu taklimnya di mana? Di sana. Di Masjid Ar-Rahmah. Daerah mana? Cengkareng. Oh itu. Yang orang-orangnya berjenggot, kopiah putih, berjubah. Iya. Hati-hati loh. Orang-orang radikal. Hati-hati. Jangan-jangan dia jaringannya teroris. Ah tidak, mereka taklim gak bawa jaring kok. Kan begitu. Artinya apa? Kita melihat, bukan mereka menuduh, tapi ini akibat dari timbulnya rasa takut mereka. Khawatir jangan-jangan temannya ini nanti ikut kelompok yang tidak benar. Lihat. Dampak dari terorisme. Orang mau belajar agama saja, jadi takut. Ini syahidnya cerita. Maksud saya seperti itu. Ya. Maksud saya ingin menunjukkan kalau dengan akibat dari terorisme itu, orang mau belajar agama saja menjadi takut. Padahal semestinya kan orang belajar agama senang kan? Masya Allah, dia nanti jadi orang yang baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, senang kan? Tapi tetap masyarakat itu ada yang sesuatu yang timbul kecurigaan, timbul hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan tidak sedikit orang tua yang kemudian melihat anak-anaknya yang sudah remaja, yang sudah muda, berpakaiannya kok sekarang begini. Apalagi pakaiannya di atas mata kaki. Sekarang memelihara jenggot lagi. Sering puasa, sering sholat sunnah. Rajin ibadahnya. Salah orang tua itu, Masya Allah anak saya jadi begini, Alhamdulillah. Kan begitu. Tapi sekarang bukan begitu. Sekarang kok berubah cepat ya? Dimana dia taklim? Dimana dia ngaji? Jangan-jangan. Loh. Lihat pengaruh terorisme seperti itu. Orang Islam mau mempelajari agamanya sendiri saja jadi takut. Jadi takutan. Ini sosial sesat. Terorisme itu dampaknya tidak hanya kepada pelakunya saja. Dan terkena getahnya juga kita-kitaan yang tidak pernah terlibat. Dahsyat efek daripada aksi-aksi terorisme ini. Pemerintah Saudi saja disalah-salahkan dulu karena pemerintah Saudi menganut paham Wahabi, sedangkan Wahabi sumber terorisme. Tapi begitu pemerintah Saudi, pemerintah kerajaan Saudi menggalang negara-negara untuk memerangi ISIS, Al-Qaeda, terorisme, sulit untuk menyalahkan negara Saudi. Akhirnya tetap dibawa-bawa Wahabinya. Nanti setelah terbukti ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tidak demikian, bingung lagi. Ini akibat dari opini-opini yang dibentuk sedemikian rupa. Ini akibat dari konspirasi yang sifat global, yang sifatnya internasional. Bukan sementara lokal Indonesia saja, bukan. Ini sudah global, internasional. Di mana isu-isu terorisme ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menghantam kaum muslimin yang benar-benar ingin menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena konspirasi untuk menyerang orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedemikian hebat. Jangan dikira mereka diam. 24 jam mereka itu kerja untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Seandainya waktu itu ada lebih dari 24 jam, mereka akan bekerja juga lebih dari 24 jam. Cuman sehari semalam itu cuma 24 jam. Mereka bekerja, yang teroris Khawarijnya bekerja, yang ISIS-nya bekerja, yang Al-Qaeda-nya bekerja, yang kaum liberalnya bekerja, yang komunisnya bekerja, yang kaum Mu'tazilahnya bekerja. Seluruhnya mereka bekerja untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ini keadaan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dicurigai seperti itu. Ini yang perlu kita waspadai. Kita enggak berbuat saja disama-samakan. Ini memang opini ini sedemikian menyesatkan. Sedemikian menyesatkan. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sebaik-baiknya. Melalui amalan-amalan yang nyata, amalan-amalan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan melakukan aksi-aksi teror. Tidak akan. Dia akan santun. Kalau dia main WA, ya WA juga santun, tidak terlibat hoaks, tidak mengarang-arang, tidak membuat ancaman, mengancam dengan WA, WhatsApp, mengancam dengan SMS, tidak, santun. Ini menunjukkan akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu, karena kita dituntun oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun su'ban. Sesungguhnya iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa afdaluha, cabang yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, yaitu seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, adapun ucapan yang paling rendah, amalan yang paling rendah, cabang keimanan yang paling rendah, yaitu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan. Bagaimana seorang muslim mau berbuat teror? Hal yang sepele yang bisa mengganggu jalanan saja disingkirkan. Ketemu paku di tengah jalan, dia lihat, waduh bahaya ini. Kalau sampai sepeda motor, bannya tertusuk ini. Melihat kulit pisang di tempat lalu lalang orang, wah ini bahaya ini. Orang kepleset injak kulit pisang. Kalau yang kepleset, orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, jatuh, tahannya nahan, tangannya untuk menahan tubuhnya yang jatuh, kemudian patah, bisa dioperasi. Kelihatannya sepele kulit pisang. Tapi itulah, Islam menuntunkan bahwasannya cabang yang paling rendah dari keimanan itu, yaitu menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu jalan. Jadi boro-boro naro bom, kulit pisang aja gak boleh disingkirkan. Kan begitu. Logikanya kan begitu. Jangan kan naro bom, kulit pisang saja harus disingkirkan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang berpegang kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang yang baik. Dia menjadi orang yang benar-benar akhlaknya itu terpuji di tengah kehidupan umat manusia. Bersikap rahmah. Bersikap rahmah, kasih sayang. Kenapa? Walaupun dia hanya menyingkirkan kulit pisang, tapi dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia singkirkan kulit pisang itu. Dia hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyingkirkan kulit pisang itu. Masya Allah. Luar biasa akhlaknya dihiasi oleh ajaran-ajaran Islam yang terpuji, oleh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringkali saya mengatakan memberi salam kepada orang-orang, walaupun orang itu tidak membalas salam kita, tidak mau menjawab salam kita. Karena yang kita niatkan adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menghidupkan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, afsus salam bainakum, tegakkan salam di antara kalian. Ya tapi tidak dijawab, biarkan saja. Kalau saya menghidupkan sunnah, masalah dijawab dan tidak dijawab itu nomor sekian. Apa terus tidak dijawab, terus saya tidak mau salam lagi? Oh maaf, kalau saya tidak salam lagi berarti saya mematikan sunnah. Berarti saya lebih jelek dari dia. Dia tidak taklim, saya taklim. Masa saya yang mematikan? Tetap mau dijawab atau tidak, saya hidupkan sunnah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena niat saya menghidupkan sunnahnya ini. Dijawab, alhamdulillah. Tidak dijawab, ya sudah. Saya masih tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala menghidupkan sunnahnya ini. Enak toh? Niatnya menghidupkan sunnah. Kita enggak kecewa dengan orang yang menjawab salam kita, betul tidak? Kita akan kecewa, tidak akan terputus asa. mau dijawab mau tidak, tetap dapat pahala karena niatnya menghidupkan sunnah. Ini keutamaan dari menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap pahala, dapat pahala. Kalau dijawab, alhamdulillah, berarti dia pun dapat pahala. Tidak dijawab, bukan urusan. Ini pentingnya kita senantiasa memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, inilah beberapa keutamaan-keutamaan yang apabila kita benar-benar menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan senantiasa terbimbing, dibimbing dengan sunnah ini, walaupun kita sendiri menyadari yang namanya mengamalkan sunnah mesti ada tantangannya, mesti aja ada. Berpakaian di atas mata kaki mungkin akan dikatain, mas sekarang nggak hujan, nggak banjir. Ya. Menggunakan jubah mungkin akan dikatakan, di sini Indonesia bukan Arab, mungkin. Tapi itu ujian. Ujian bagi orang yang ingin menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sabar, maka sikap sabarnya ini akan mendatangkan pahala demi pahala kepada kita. Kalau kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk doa yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita termasuk orang yang didzalimi oleh mereka. Kita mengamalkan sunnah, tapi kemudian dihina, dilecehkan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang tidak ada hijab antara doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Enak dong? Jadi hidup kita ini lapang. Dada ini tidak sempit, tidak, tidak kemudian kita terpancing marah. Tidak kemudian kita menjadi reaktif, tang bersumpah pendek. Oh, dia mencela kok. Nah, tenang aja. Kita doakan saja semoga dapat hidayah, semoga dapat taufik hidayah. Mudah-mudahan esok lusa malah ikut taklim, kan begitu. Ikut mempelajari Islam dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita doakan sehingga kehidupan kita ini tidak kemudian dipengaruhi oleh berbagai opini-opini yang buruk, yang jelek. Tetapi kita justru bagaimana membentuk kehidupan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini, pagi dan siang hari ini, bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita siap-siap untuk sholat zuhur. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.